Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Hari Kamis kembali pada kajian fikih. Pembahasan kita adalah kitab Al-Fiqhul Muyassar. Barakafikum. Yang ditulis oleh para ulama Barakafikum Saudi Arabia. Sebelumnya pembahasan kita adalah Al-Kafalah, yakni tanggungan. Barakalikum. Kafalah dalam Islam adanya tanggungan, yakni penanggung jawab, itu merupakan perkara yang disyariatkan. Sehingga ini merupakan bentuk ta'awun. Bentuk ta'awun alal birri wat taqwa. Bekerja sama, berta'awun, saling bahu-membahu di atas kebaikan dan ketakwaan. Al-kafalah, orang yang melakukan kafalah, penanggung jawab disebut kafil. Ya, disebut kafil. Sebagaimana digambarkan sebelumnya, si A ingin berhutang kepada si B. Si B belum kenal si A. Maka si A memberikan penjelasan, saya adalah temannya si C. Bisa ditanyakan kepada si C terkait saya ini bagaimana. Akhirnya si B bertanya kepada si C, wahai si C, si Fulan, ada orang yang bernama si A ingin hutang kepada saya, tapi saya belum mengenalnya. Bagaimana saya akan meminjami? Akhirnya si C mengatakan, saya kenal baik dengan dia, dia orangnya baik. Saya yang akan menjadi kafil, penanggung jawab, ya, atas hutang tersebut. Akhirnya berkafikum, dengan adanya kafil, orang yang mau bertanggung jawab, akhirnya si B mau meminjami uang kepada si A. Kafil ini adalah pihak yang akan menghadirkan si A apabila nanti suatu saat di belakang hari terjadi permasalahan berkafikum terkait hutang piutangnya. Ketika waktunya membayar, si A tidak membayar kepada si B, mungkin berkelit berkafikum, ya, maka kafil ini si C, maka dia memiliki tanggung jawab untuk mendatangkan si A agar dia memberikan barakah hukum, membayarkan hutangnya kepada si B. Apabila si B ini barakah hukum merasa terzolimi, si A ternyata ya dia orangnya barakah hukum lari atau bangkrut, maka kafil ini nanti yang akan membantu membayarkan hutangnya. Inilah kedudukan kafil. Sekarang masuk pada bab ad-daman, jaminan. Berkata para ulama hafizahumullah taala, penulis fikih muyassar, al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, fid-daman, terkait jaminan. Ad-damanu huwa iltizamu ma wajaba ala ghairi. Doman adalah mewajibkan diri sendiri berupa apa yang menjadi kewajiban untuk orang lain. Yani doman ini semisal atau mirip dengan kafil, dengan kafalah. Kalau kafalah, kafil dia itu mendatangkan dulu ya orang yang diberi jaminan, yang diberi penanggungan, didatangkan dulu, diselesaikan dulu. Tapi kalau doman ini, yakni domin, orang yang menjamin barakah hukum, maka dia langsung ya mengurusi barakah hukum. Wa huwa jaiz, dan ad-doman di sini dalam syariat Islam hukumnya boleh. Liqaulihi ta'ala, dalilnya berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-72. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waliman ja'abih himlu ba'irin wa anabihi za'in. Dan barang siapa yang bisa mendatangkan barang tersebut, ini ucapannya Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya yang pernah berbuat zalim. Nabi Yusuf alaihissalam dan juga penyeru-penyeru yang lain ya dari orang-orang kerajaan mengatakan kepada rombongan ya dari kalangan saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang dulu pernah membuang Nabi Yusuf, barang siapa yang bisa mendatangkan piala yang hilang, yang bisa menemukan himlu ba'ir, maka bagi dia upah berupa bahan makanan sebanyak yang bisa diangkut oleh unta. Wa ana bihi za'im, dan akulah yang akan menanggungnya, yang tanggung jawab, yang akan menjamin pemberian tersebut, upah tersebut. Ai, yakni kata para ulama, domin, sayalah yang akan menjamin pemberian upah tersebut. Jadi ketika ada utang piutang, berkafikum, orang menjadi domin. Ketika orang yang berhutang tidak bisa membayarnya, maka ketika dia menjadi domin, orang yang pernah mengatakan kepada orang yang menghutang, saya yang akan menjaminnya, maka dia harus melunasi. Barakahikum. Kalau kemarin kafil, dia mendatangkan dulu, menyelesaikan dulu, ya. Tapi kalau domin, dia langsung ta'awun, terjun. Barakahikum. Kurang lebih sama, kafil dan domin. Dan juga berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barakahikum, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, az-za'imu gharin, penanggung jawab, orang yang memberikan jaminan, gharin, maka dialah yang akan membantu untuk melunasi hutangnya. Barakallahu. Jadi adanya kafil dan domin dalam Islam itu disyariatkan, diperbolehkan. Barakallahu. Dan ini ketika orang berhutang ya, maka orang yang dihutangi dia menagihnya bukan ke domin sama kafil, bukan, tetap kepada orang yang berhutang. Baru kalau ada masalah tidak bisa baru mengadu kepada kafil atau domin untuk meminta ya pertanggungan jawab yang dulu memberikan jaminan atau memberikan tanggung jawab. Oleh karena itu tidak mudah menjadi kafil dan domin. Kalau kita menjadi kafil dan domin dan kita bersedia menanggung resiko di belakang hari, maka ini merupakan bentuk ta'awun, bantu-membantu alal birri wa taqwa. Alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan ini disyariatkan. Wa qad jama'al ulama'u ala jawazi. Dan para ulama bersepakat atas bolehnya jaminan. Li'annal hajata tada'u ilaihi. Dikarenakan kebutuhan mengharuskan demikian. Ya, terkadang mau tidak mau adanya kafil, adanya orang yang memberikan jaminan. Wa huwa min babi qada'il hajat wa ta'awuni wal ma'muri bihi syar'an. Dan ini jaminan merupakan sesuatu yang masuk dalam bab, ya, bab qada'ul hajat, menunaikan hajat, memberikan ta'awun yang disyariatkan, ya, barakallahu. Kemudian sekarang hukum-hukum terkait dengan doman dan syarat-syaratnya. Ahkamud domani wa syurutuhu. Hukum-hukum terkait doman, jaminan dan syarat-syaratnya. Al-awwal yang pertama. La yajuzu akhdhul iwad alaihi. Tidak boleh ketika melakukan doman dia mengambil upah, meminta upah. Tidak boleh. Ada orang mengatakan saya dominnya, tapi saya minta upah, ya, dari kamu orang yang menghutangi atau orang yang dihutangi, maka tidak bisa. Maka dia harus murni berta'awun, ya, barakofikum. Yang kedua, yajuz ta'adudud dominin, fayajuz ayat manal haqqo itnani fa'aksar. Orang yang memberikan jaminan itu boleh banyak jumlahnya, tidak hanya satu. Maka yang memberikan jaminan, ya, penunaian hak boleh dua atau lebih. Jadi ini memudahkan, tidak harus satu. Akhalif yang ketiga, la yushtarotu fi sihhatihi ma'rifatu domin lil makmuni anhu. Tidak dipersyaratkan tentang sahnya jaminan, sebuah jaminan harus diketahui siapa yang menjamin, siapa yang memberikan jaminan terhadap orang yang dijamin, yang berhutang. Tidak dipersyaratkan harus diketahui orangnya oleh orang yang diberikan jaminan. Terkadang barakallahu'alaikum, si B tadi mengatakan kepada si A, ya, ya saya pinjami uang sesuai dengan yang kamu butuhkan, tapi yang memberikan jaminan tadi bukan si C, ada. Kalau dia tanya siapa, ya pokoknya ada. Maka seperti itu sah, ya, tidak harus diketahui oleh al-matmunu anhu, pihak yang berhutang, yang diberi jaminan. Ar-rabi yang keempat, yasihu domanul ma'lumi wal majhuli idha kana yu'awilu ilal ilmi. Wa kadhalika yasihu domanu uhdatil mabi'. Jaminan yang sifatnya diketahui maupun tidak diketahui itu tetap sah, ya, barakofikum, apabila bisa, ya, suatu saat diberikan, dipertanggungjawabkan, ya, diketahui, barakofikum, atas jaminan tersebut. Demikian pula sebuah jaminan jual beli itu sah apabila hal tersebut jelas. Barakallahu'alaikum. Jelas bagi pihak yang menghutangi. Siapa penjaminnya? Jelas harus ada penjaminnya. Barakallahu'alaikum. Kalau tidak ada penjaminnya, maka tidak dikatakan doman. Barakallahu'alaikum. Yang kelima. Yasihud domanu bikulli lahdin yu'addi ma'nahu. Sebuah jaminan bisa menjadi sah, teranggap sah dengan adanya ya lafaz yang semakna, yang bisa diartikan sebagai pemberian jaminan. Ka'ana domin, seperti ucapan orang yang memberikan jaminan. Ana domin dalam bahasa Arab, saya adalah penjamin. Au dominun, saya adalah penjamin. Au za'in, saya adalah penjamin. Lafadznya boleh domin, boleh domin, boleh za'in, boleh yang lain. Au nahwi dzalik, atau seperti semisal itu. Jadi semata-mata mengatakan, walaupun dalam bahasa Indonesia, saya adalah pemberi jaminan, maka seperti ini barakatikum hukumnya sah, teranggap. Yang keenam, la tubra'u zimmatud dhamin illa idza bari'at zimmatul matmuni anhu minad dain bi ibra'in aw qada'. Tanggungan jaminan, pertanggungjawaban terhadap orang yang menjamin tidak terbebaskan illa, kecuali ya, kecuali apabila tanggungan terhadap orang yang berhutang, yang dijamin itu telah bebas ya, berupa hutangnya telah bebas. Jadi barakallahu, domin tadi dianggap sudah bebas, tidak lagi menjadi domin, penanggung jawab atau penjamin, apabila diantaranya orang yang berhutang, orang yang dihutangi itu membebaskan hutangnya orang yang berhutang, yang diberi jaminan. Udah, kamu saya bebaskan, tidak teranggap tidak punya hutang. Maka seperti ini, domin tadi bebas, tidak terbebani lagi untuk bertanggung jawab bagaimana hutangnya si A tadi. Atau barakahikum, si A tadi yang berhutang, dia sudah lunas. Maka domin barakahikum, dia terbebaskan. Baik berupa pembebasan atau penunaian pelunasan hutang. Sabik yang ketujuh. Yustaratu lisihatihi ridal domin. Dipersyaratkan sahnya sebuah jaminan, ridho ad-dhamin adalah keridoan orang yang menjamin. Fa in ukriha ala dhamin lam yasihha. Kalau ternyata yang memberikan jaminan, yakni ad-dhamin ini, dipaksa, maka tidak sah jaminan tersebut. Misalkan barakakum, ada orang si C tadi dipaksa. Kalau kamu tidak menjadi jamin, orang penjamin, domin, tidak memberikan jaminan kepada si A, supaya si A bisa dihutangi, kamu saya bunuh. Atau kamu saya ancam ini dan itu. Akhirnya dia terpaksa. Maka seperti ini tidak sah. Karena tidak ada keridhaan dari domin. Wala yustaratu ridhal matmuni anhu. Namun tidak dipersyaratkan adanya keridoan pihak yang berhutang. Yang berhutang tadi kan diberi jaminan oleh orang lain. Maka tidak dipersyaratkan dia harus ridho. Wasa tidak mau kalau dia yang memberikan jaminan. Tidak dipersyaratkan. Semata-mata orang lain memberikan jaminan maka sah. Barakallahu'alaikum. Wala ridho al-matmuni anhu. Dan tidak dipersyaratkan keridoan orang yang menghutangi. Wah, kalau kamu yang memberikan jaminan, saya tidak tidak mau, maka itu tidak menjadi persyaratan. Ridho tidak ridho tetap bisa barakofikum sah. Namun biasanya nanti pembahasannya lain, ya. Kira-kira ya, ada efek yang negatif atau tidak. Maka ini merupakan pembahasan yang lain lagi. Kama yustaratu li sihhatihi ayyakuna dhaminu jaizat tasarruf bi ayyakuna balighan aqilan rasidan. Sebagaimana dipersyaratkan sahnya sebuah jaminan adalah orang yang menjamin dia harus orang yang boleh melakukan muamalah, ya, muamalah jual beli, hutang piutang, biayakuna dia harus balik, anak kecil sebagai penjamin tidak boleh, akilan harus berakal, orang gila, ya, atau orang yang kehilangan akal maka tidak sah, tidak boleh. Rasidan, dan dia adalah orang yang cerdas. Orang yang barakafikum cerdas, yang tahu bagaimana cara dia berbuat, cara harus bertindak, bertanggung jawab. Maka tiga ini wajib. Adapun dia itu muslim atau tidak, bukan persyaratan. Walaupun kafil atau domin itu adalah orang kafir, maka tetap boleh. Barakafikum. Sebagaimana jual beli dengan orang kafir, maka penjualnya adalah orang kafir, tetap sah. Barakafikum. Ini terkait kafalah dan doman. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya adalah al-hajr. Qala ashabul fiqhil muyassar hafidhahumullah ta'ala. Berkata penulis fiqhil muyassar hafidhahumullah ta'ala al-babut tasi', bab yang ke-9. Fil hajr, terkait hajr. Wa fihi masail, dan padanya ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Ma'nahu wa adillatu masyru'iyatihi wa anwa'ihi. Makna definisi al-hajr dan dalil disyariatkannya al-hajr beserta jenis-jenis al-hajr. Al-awal yang pertama, ta'riful hajr, definisi al-hajr. Al-hajru lughatan al-man'u. Hajr secara bahasa adalah al-man'u, larangan. Ya, larangan. Pencegahan. Ini secara bahasa. Wa fi syar'i al-man'a al-hajr dalam pengertian syariat maknanya adalah man'u insanin min tasarrufihi fi malihi. Melarang seseorang dari perbuatan mengelola, ya, mengelola sesuatu dari hartanya, berupa hartanya. Yakni barakafikum al-hajr itu adalah melarang seseorang untuk mengelola hartanya. Ini biasanya terjadi pada anak kecil, baik dia yatim maupun tidak yatim, yang memiliki harta, baik harta warisan atau pemberian. Maka ketika dibutuhkan, ya, untuk bermuamalah, atau anak kecil tadi mungkin membutuhkan sesuatu, maka tidak boleh anak tadi langsung mendapatkan harta dia yang menjadi haknya. Ahli warisnya atau walinya, ya, yang menanggung dia, baik kerabatnya, keluarganya, langsung memberikan harta sehingga anak tadi secara serampangan akan menggunakan harta tersebut. Maka di sini ada hajar, dilarang dulu, ditunda penggunaannya. Maka disebut al-hajar. Maka dalam Islam seperti ini disyariatkan. Barakallahu. Atsani yang kedua, adillatu masyru'iyatihi, dalil disyariatkannya al-hajar. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala, asal pendalilan disyariatkannya al-hajar adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat kelima. Surat An-Nisa ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum." Dan janganlah kalian memberikan harta-harta kalian kepada anak-anak yang masih bodoh, yang belum rasyid, belum terbimbing ketika menggunakan harta, ketika membelanjakan harta. Di sini disebutkan dalam ayat amwalakum, janganlah kalian memberikan harta-harta kalian. Padahal sebenarnya bukan hartanya mereka para wali, tapi hartanya anak tadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amwalakum kok tidak amwalahum? Yakni ai maknanya adalah amwalahum, harta mereka, anak-anak yang masih kecil. Lakin udhifa ilal awliya, akan tetapi di sini disandarkan kepada para wali yang mengurusi harta-harta anak-anak tadi, anak yatim yang masih kecil yang belum bisa diserai uang langsung. Kenapa dengan lafaz amwalakum, padahal harusnya amwalahum, hartanya anak-anak kecil tersebut? Li'annahum qa'imuna 'alaiha mudabbiruna laha, dikarenakan para wali ya yang mengurusi ya harta tadi, walaupun yang diurus itu bukan uangnya sendiri, dikarenakan merekalah yang selama ini ya mengurusi harta tersebut dan mengatur harta tersebut. Barakallahu. Wa qauluhu ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat An-Nisa ayat kelima tadi, wala tu'tus sufaha amwalakum. Ini merupakan dalil ya. Apabila belum waktunya uang, harta milik anak yatim yang masih kecil itu belum waktunya untuk diberikan, maka para wali yang mendidik anak yatim atau anak-anak kecil yang belum balig, belum rasyid, belum terbimbing, maka hendaknya jangan memberikan uangnya dulu. Dicegah dulu, ditahan dulu. Maka ini disebut al-hajar. Wa qauluhu ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-6. Wa batalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim. Jadi terkadang anak yatim itu memiliki harta ya, baik dari warisan orang tuanya yang meninggal atau ahli waris, enggak harus orang tua, ahli waris dari anak yatim tadi. Ketika dia mendapatkan harta warisan, posisinya masih kecil, belum balig. Ketika para wali yang mengurusi anak yatim tadi, baik dari pihak keluarga atau orang lain, ya, barakallahu fikum, menganggap sepertinya anak yatim ini sudah waktunya untuk mendapatkan hak uangnya tadi, hak hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Wa batalul yatama." Uji dulu. Berilah ujian dulu pada anak-anak yatim tadi. Caranya diberi uang 10.000. Dia dapat uang 10.000. Ternyata dibelikan petasan. Nah, berarti ya anak yatim tadi belum rosid. Dibelikan toa. Ya, minuman keras, khomer. Maka anak tadi belum rosid. Maka jangan diberikan dulu uangnya sampai rosid. Walaupun dia sudah balik, ternyata belum rosid, belum terbimbing, Makanya tadi syaratnya tiga, balik, berakal, dan rasyid. Barakallahu. Itu baru uang 10.000. Lalu bagaimana kiranya kalau 100.000, 1 juta, atau uangnya langsung diberikan semua? Ini menunjukkan barakallahu. Anak yatim yang mendapatkan hak harta baik warisan atau pemberian, maka harus diberikan uangnya secara utuh. Barakallahu. Atau kalau yang mengurusi ini memang miskin, ya, tidak bisa memberikan, ya, tidak memiliki penghasilan, ya, barakallahu, maka boleh uang tadi, uangnya anak yatim tadi, diatur, diolah, dikelola, barakallahu, kemudian orang miskin tadi yang mengatur atau yang mengurusi anak yatim makan dari harta tersebut, maka ini boleh. Sebutkan dalam surat barakallahu Al-Baqarah atau surat An-Nisa. Hatta idza balagun nikah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ujilah anak-anak yatim sampai, ya, ketika mereka itu cukup umur untuk menikah. Ketika diperkirakan cukup umur untuk menikah, maka diuji dulu uangnya, diberi sebagian. Kira-kira dibelanjakan apa? Fa in anastum minhum rusda, kalau memang menurut kalian mereka itu sudah teranggap cerdas. Ya, teranggap cerdas, sudah lolos, yakni lulus ujian, fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka kalau sudah lulus, ya, dari ujian, maka kembalikan uang tadi. Berarti sudah balik. Ketika sudah balik, barakallahu'alaikum, yakni ketika mungkin sudah cukup umur untuk menikah, diuji dulu. Kok sepertinya ini lulus, ya, terbimbing. Maka fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka hendaknya uangnya itu dikembalikan. Ya, barakallahu'alaikum. Ingat, memakan harta anak yatim dengan batil, maka ancamannya adalah neraka. Dan merupakan sab'ul mubiqat, di antara 7 dosa yang membinasakan, yakni aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Berarti dari ayat atau surat An-Nisa ayat ke-6 ini dipahami, kalau ternyata, ya, ketika diuji tidak lulus, maka berlaku hajar. Ya. Ditangguhkan, dicegah dulu pemberian uang tersebut. Maka hajar ada dalam Islam. Wa qauluhu ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-282. Al-Baqarah 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kana allazi 'alaihil haqq safihan aw dha'ifan." Kalau ternyata, ya, orang yang berhak padanya pelunasan hutang, misalkan ada orang, baik dia itu dewasa, ya, dewasa, namun ternyata dia itu safih, ya, kurang cerdas, atau lemah, dhaif. Barakallahu, dia hendak berhutang. Aula yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Atau, ya, yang berhutang tadi, baik dia itu sudah dewasa, dia hendak berhutang, tidak mampu jual beli, apa, melakukan tulis-menulis, ya, persaksian hutang, barakallahu. Atau dia itu posisinya masih kecil, anak yatim misalkan, barakallahu'alaikum, namun dia pada harta warisan yang dia dapat ada hak untuk membayarkan hutang, barakallahu'alaikum, wali atau ahli warisnya yang meninggal misalkan, maka hendaknya walinya itu mengimlakkan, menuliskan, ya, dengan adil persaksian hutang piutang, wastashhidu syahidain, dan hendaknya dia memberikan, mendatangkan dua saksi. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan kapan hajr itu berlaku. Jadi dalam Islam namanya hajr, ya, mencegah, melarang seseorang untuk melakukan, mengelola hartanya, itu diperbolehkan apabila di situ memang dibutuhkan al-hajr. Termasuk anak kita, ya, diberi uang oleh saudara kita. Anak kita diberi uang oleh saudara kita, atau kakeknya, neneknya, bibinya, diberi uang 50 ribu dalam keadaan masih umur berkomitmen 6 tahun. Maka ketika anak ini hendak membelikan sesuatu yang, ya, di situ ada madorotnya, dampak negatif, maka dihajar, dicegah dulu. Ya, dikarenakan memang barakofikum harta anak itu milik orang tua, milik ayahnya. Anak dirinya dan hartanya itu milik ayahnya. Jadi kita dan harta kita itu milik ayah. Barakofikum. Ketika seorang ayah menginginkan, nak, saya minta uang 10 ribu, 200 ribu. Selama itu keperluan bukan keperluan yang haram, maka wajib kita memberikannya. Sebagaimana sabda Nabi, anta wa maluka li abika. Dirimu dan hartamu milik ayahmu. Barakallahu fikum. Yang terakhir, penjelasan di sini, fadallat hadhil ayat ala jawazil hajr ala safih wal yatim wa man fi ma'nahuma kal majnun wassagir fi amwalihim. Ayat-ayat di atas menunjukkan bolehnya al-hajr kepada orang yang bodoh, kepada anak yatim yang masih kecil, atau selain keduanya yang semakna dengan keduanya, seperti orang gila atau orang yang masih kecil, menghajar harta-harta mereka untuk tidak langsung dikelola, dibelanjakan. Kenapa demikian? Li'alla tata'arrodo lidbiya'i atau lidbiya'i walfasad, agar tidak menjurus kepada menyia-nyiakan harta dan merusak harta. Jadi dengan adanya hajar itu disyariatkan supaya tidak adanya pemborosan, sia-sia dalam hal membelanjakan harta. Wala tudfa'u ilaihim. Kalau seperti itu keadaannya, maka tidak boleh dikembalikan kepada mereka. Tidak boleh diberikan kepada mereka harta yang masih dipegang oleh walinya. Tidak boleh kalau keadaannya mereka masih safih, belum cerdas, yatim. Yatim namun masih kecil, atau dia majnun, gila. Illa idza tahaqqaqa rusduhum atau rusduhum. Kecuali apabila mereka benar-benar sudah cerdas, sudah balik, berakal dan cerdas. Walil wali ayyatasarrafa fi amwalihim. Maka boleh bagi seorang wali, ya, dia mengelola harta mereka. Kalau mereka ini ternyata belum lulus ujian, ya, mereka gila atau masih kecil, boleh dikelola. Ingat, dikelola bukan dimakan, dikembangkan untuk usaha. Misalkan anak yatim tadi mendapatkan harta warisan sebesar 10 juta. Maka walinya tadi mengembangkan. Mengembangkan, dengan itu boleh bagi hasil. Barakallahu fikum. Ketika nanti sudah dikembalikan dalam keadaan lulus ujian, sudah berakal, ya, balik, dikembalikan misalkan untungnya 5 juta, maka misalkan separohan dikembalikan 12,5 juta. Maka seperti ini boleh. Idza da'at al-maslahatu lidzalik. Apabila adanya kemaslahatan. Barakallahu fikum. Ini terkait al-hajr. Adapun untuk berikutnya, insyaallah kita akan bahas terkait macam-macam al-hajr. Wallahu ta'ala bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar ini murni dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya dari anak pribadi dan dari syaitan. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu barakallahu.